بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca kalamnya Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang ilmu kalam, bahayanya ilmu kalam, berhati-hati dari ahlul kalam, serta menjauhi mereka-mereka ahlul kalam. Dan sebaliknya, hendaklah seorang muslim mendekatkan dirinya kepada para ulama, orang-orang yang saleh, duduk dengan mereka, bermajlis dengan mereka, mengambil ilmu dari mereka, dan menerima arahan serta nasihat dari para ulama. Mempelajari ilmu kalam hukumnya adalah haram, sebagaimana yang telah kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ketika beliau juga menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah pada poin ini, di mana di akhir pembahasan yang kita baca pada pertemuan yang lalu, beliau hafizahullah menyatakan wali hadza hadzara a'immatul islami bil ijma' min ilmil kalam wa annahu haram. Walihada, oleh karena inilah, karena jeleknya ilmu kalam, ilmu mantiq yang diambil dari filsafat Yunani yang penuh dengan kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, maka para a'immatul Islam sepakat mereka memberikan peringatan kepada kaum muslimin jangan sampai mempelajari ilmu kalam, dan bahwa ilmu kalam itu haram. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Kemudian kata beliau wal ghazali haka dhalika wa huwa min ahli al kalam. Al ghazali sendiri, sebahagian kita tidak asing mendengar gelar ini atau nisbah ini, Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Hakadzalika, dia juga menukilkan dari para ulama tentang haramnya ilmu kalam. Wa huwa min ahli kalam, dalam keadaan dia sendiri, Al-Ghazali itu sendiri terjatuh pada ilmu kalam. Bahkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sekian banyak ilmu kalam yang ada di sana, sehingga para ulama, ulamaul Islam menfatwakan untuk tidak mempelajari dan melihat kitab ini. Bahkan sebahagian mereka menyatakan untuk membakarnya, sebahagian lagi menyatakan itu bukan Ihya Ulumuddin tetapi Imatatu Ulumuddin, bukan menghidupkan ilmu agama tetapi mematikan ilmu agama. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sekian banyak filsafat yang justru merusak akidah seorang muslim. Ini Abu Hamid Al-Ghazali, dalam keadaan dia merupakan tokoh ahlul kalam, menukil dari para ulama tentang bahayanya ilmu kalam, dan di akhir menjelang kematiannya dia kembali rujuk dari ilmu kalam dan meletakkan Sahih Al-Bukhari di atas dadanya dengan mengatakan aku meninggal dunia dengan mengimani apa yang ada dalam Sahih Al-Bukhari ini. Sebahagian lagi mereka menyesal telah mempelajari ilmu kalam, banyak dari tokoh-tokoh ilmu kalam yang kemudian menyesal menghabiskan sepanjang umurnya hanya untuk mengumpulkan katanya demikian, kata tokoh ini demikian dan demikian, dan berpaling dari Alkitab was Sunnah. Qala haka 'anil a'immatil arba'ati wa ghairihim anna 'ilmal kalam haram. Thumma ba'da dhalika tafalsaf wa jawwaza ya'ni 'ilmal kalam fi halatin wa huwa la yajuzu fi halin min al ahwal. Dia yaitu Al-Ghazali haka menghikayatkan 'anil a'immatil arba'ah, dari al-a'immah al-arba'ah, dari imam yang empat ma'ruf masyhur ini. Kalau kita membahas permasalahan fiqhiyah, wa hadza qawlu a'immatil arba'ah, ini adalah pendapatnya imam yang empat. Pertanyaannya, siapa imam yang empat ini? A'aba Ukasyah, sebutkan dua di antaranya. Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, ahsantum barakallahu fikum. Kalau diurut dari usia yang paling tua, yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah, yang disandarkan kepada beliau mazhab Hanafiyah. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Mudaril Hijrah, yang disandarkan kepada beliau mazhab Malikiyah. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i rahimahullah, dan mazhab beliau tersebar luas khususnya di Indonesia, disandarkan kepada beliau mazhab Syafi'iyah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Madhab beliau ini tersebar luas dan dipegangi di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Dan beliau digelari dengan Imamu Ahli Sunnati Wal Jamaah. Walau beliau tidak menyenangi gelar tersebut, dan disandarkan kepada beliau madhab Hanabilah. Ini imam yang empat. Masing-masing beliau dalam ucapan-ucapan yang ma'ruf dari beliau-beliau selalu mengajarkan kaum muslimin untuk al-ittiba', mengikuti al-kitab wa sunnah, dan selalu memperingatkan kaum muslimin dari mengkultuskan individu, selalu memperingatkan kaum muslimin untuk tidak mengikuti pendapat-pendapat tertentu, akan tetapi mengikuti dalil yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah. Apalagi terkait dengan masalah ilmul kalam, semuanya mengharamkan. Haka dhalika 'anil a'immatil arba'a wa ghairihim. Al-Ghazali sendiri menghikayatkan, menukilkan dari imam-imam yang empat dan para a'imah yang lainnya, para ulama yang lain, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Abdullah ibn al-Mubarak, dan para imam yang lainnya, menukilkan dari mereka-mereka bahwa ilmu al-kalam itu haram untuk dipelajari. Thumma ba'da dhalika tafalsaf, kemudian setelah itu dia sendiri, Al-Ghazali sendiri, mempelajari ilmu filsafat, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan Al-Ghazali. Dan itu dituangkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Wa jawaza ya'ni 'ilma al-kalam fi halatin wa huwa la yajuzu fi halin min al-ahwal. Kemudian dia sendiri memfatwakan boleh mempelajari ilmu kalam pada beberapa kondisi dan tidak boleh pada kondisi-kondisi yang lain. Wa lasna bihajatin ilaih. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, beliau menegaskan walasna bihajatin ilaih, dan kita sama sekali tidak butuh dengan ilmu al-kalam, ilmu al-mantiq, ilmu yang bersumber dari logika, ide dan pikiran manusia. Ini ilmu al-kalam. Dan apabila seseorang terjatuh pada ilmu al-kalam, berdalam-dalaman mempelajari ilmu al-kalam, dinukilkan dari sebahagian mereka menyatakan ma fil jubbati illallah, enggak ada yang, bukanlah yang berada di dalam jubah ini kecuali zatnya Allah Azza wa Jal. Kenapa? Akan mengantarkan mereka kepada al-hululiyah wal-ittihad, dua keyakinan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hululiyah meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yahillu bil-ashkhas, menyatu dengan individu tertentu, orang-orang tertentu dianggap bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyatu dengan zatnya si fulan, dengan tubuh si fulan. Ini hululiyah, dan ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau al-ittihadiyah, meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyatu dengan alam semesta ini, bahwa semua yang ada ini, yang tampak ini merupakan wujud dari menyatunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan benda-benda tersebut. Ta'alallah amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini ujung atau akhir dari ilmu al-filsafah, ilmu al-mantiq, ilmu al-kalam. Akan mengantarkan pelakunya pada kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menolak dalil-dalil dari al-kitab wa sunnah. Maka kata Syekh hafizahullah, walasna bihajatin ilaih, fa inna hadhihi al-umur allati yatakallamuna fiha wa yakhudhuna fiha fil umur al-ghaibiyyati wa fi asma'illahi wa sifatihi qad kafana Allahu 'azza wa jalla bima fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, fa nahnu fi ghina 'an hadha ad-dhalal. Kita enggak butuh dengan ilmu-ilmu tadi. Jangan sampai mengotori akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal hanya karena ingin tahu, coba-coba. Kayak apa sih ilmu filsafat itu? Kayak apa sih ilmu mantik, ilmu kalam tersebut? Kemudian coba membuka bukunya, coba mempelajarinya, berdalam-dalam dalam permasalahan tersebut. Lasna bihajah ilaih, kita enggak butuh dengan ilmu kalam. Fa inna hadhihi al-umura, karena sesungguhnya perkara-perkara besar ini, allati yatakallamuna fiha, yang mereka bicarakan, teori-teori yang mereka sampaikan, teori-teori yang mereka pelajari dalam ilmu filsafat, dalam ilmu al-kalam, wa yakhuduna fiha, dan mereka berdalam-dalaman, melakukan seminar-seminar hanya untuk mencari pembenaran tentang ilmu al-kalam tadi. Fil umuril ghaibiyyati wa fi asma'illahi wa sifatihi, apakah tentang perkara-perkara ghaib atau yang membicarakan tentang asma'ullah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Karena ilmu filsafat, ilmu kalam berkaitan erat dengan pembahasan ini, dengan akidah dan keyakinan seseorang. Alam ini tercipta seperti ini, siapa yang menciptakan alam? Siapa yang mengatur perputaran pagi, siang, sore, dan malam? Seorang muslim meyakini dia Allah tabaraka wa ta'ala, satu-satunya zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Selesai. Dengan keimanan yang mantap, yakin seorang muslim mengatakan demikian. Adapun mereka enggak, masih dibahas lagi silsilah, urutan demi urutan. Pohon yang kecil ini tumbuh dari biji, biji ini jatuh dari pohon yang besar, pohon yang besar ini dari mana, terus sampai akhirnya, kalau seperti ini apa mungkin ada pencipta yang maha tunggal yang menciptakan segala sesuatunya, sementara semua alam ini bergerak dengan sendirinya. Akhirnya mereka mengingkari bukan hanya Allah tabaraka wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, bahkan mereka mengingkari wujudullahi azza wa jal, Allah itu enggak ada. Alam semesta ini berjalan dengan sendirinya, tercipta, muncul dengan silsilah-silsilah yang ada tadi. Sampai seperti ini mereka mengingkari Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika membahas tentang al-asma wa sifat, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi dan mulia, serta sifat-sifat Allah azza wa jal yang agung dan mulia, mereka mengedepankan logika akal. Apa mungkin Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha mulia, yang disifati dengan keadilan. Apa mungkin menghancurkan alam ini dengan banjir bandang, dengan gempa bumi, dengan badai tsunami? Apa mungkin? Bukankah Allah maha adil, maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya? Enggak mungkin. Berarti itu bukan Allah tabaraka wa ta'ala yang melakukannya. Lantas siapa? Karena itu terjadi, berarti di sana ada perusak, pencipta yang menciptakan kerusakan. Logika mereka mengantarkan mereka kepada kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, qad kafana Allahu 'azza wa jall bima fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang mereka bicarakan tentang alam semesta ini, tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, tentang perkara-perkara gaib yang dibicarakan oleh para ahli al-kalam dan ahli filsafat, itu telah dicukupkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Telah pula dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pembahasannya dalam as-sunnah, hadith-hadith beliau yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Jelas sudah. Demikian pula dijabarkan lebih jelas lagi oleh para as-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari para tabi'in dan atba'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita jelas gamblang. Semuanya bersumber pada Al-Kitab wa Sunnah. Akal yang sehat, fitrah yang suci, tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Kitab wa Sunnah. Sehingga ketika orang itu akalnya masih sehat, fitrahnya masih suci, membaca tentang perkara-perkara gaib, membaca tentang kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini, atau dia membaca keterangan tentang al-asma wa sifat, dia akan mengimaninya. Iya, memang demikian. Akan tetapi mereka yang sudah rusak akalnya, logikanya main. Apa iya? Benar enggak ini hadisnya? Jangan-jangan berbeda dengan yang dimaukan, atau berbeda dengan kejadian yang terjadi, dan seterusnya. Menolak dalil dengan akal. فَنَحْنُ فِي غِنَى عَنْ هَذَا الضَّلَالِ. Kemudian kata beliau hafizahullah, فَنَحْنُ, maka kita kaum muslimin yang berusaha mengikuti al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf salih, fi ghina, benar-benar enggak butuh, an hadha dhalal, dari kesesatan-kesesatannya para ahli filsafat, dari kesesatan-kesesatan para ulama al-kalam, dari kesesatan-kesesatan ilmu kalam itu sendiri. Ini keterangan atau penjelasan yang sangat berharga yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah ketika beliau menerangkan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Masih ada sedikit waktu. Kata beliau, qad warada 'ani salafi rahimahumullah at-tahdhir min al-kalami min ta'allumihi wa ta'limihi wan nadhari fihi. Telah datang ucapan-ucapan yang sangat berharga dari salaf, salafus salih rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, at-tahdhiru minal kalam, berupa peringatan keras dari ilmu kalam, min ta'allumihi, apakah mempelajari ilmu kalam itu, wa ta'limihi, atau mengajarkan ilmu kalam, wan nadhari fihi, atau hanya sekedar melihat-lihat saja. Semua itu dilarang, enggak boleh. Mempelajarinya jangan. Mengajarkannya, tentu dia mempelajari sebelumnya baru bisa mengajarkan. Ini juga jangan. Artinya, kalau seseorang sebelumnya telah terjatuh pada ilmu kalam, dia tahu bahayanya ilmu kalam, kemudian bertaubat kepada Allah, jangan sekali-sekali membuka bab pembahasan ilmu kalam. Jangan mengajarkannya. Cukup berhenti, putus mata rantai ilmu kalam itu pada dia saja. Jangan kemudian mengajarkan dan membicarakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wanawari fihi, atau melihat-lihat saja. Oh, ini ada kitab ini. Kitab Ihya Ulumuddin. Oh, ini katanya ilmu kalam banyak di sini. Ah, coba sih. Yang mana yang dimaksud dengan ilmu kalam tadi? Dibuka, dibaca. Lama-kelamaan dia terbawa. Oh, ternyata benar. Enggak salah kitab ini. Jangan sampai diperingatkan oleh para salaf, ulama dari kalangan salafus salih memperingatkan kaum muslimin jangan sampai melihat-lihat ilmu kalam. Wal kalamu, dan ilmu kalam itu adalah huwa ilmu al-mantiq al-ma'khudhati 'anil falasifah. Ilmu al-mantiq, ilmu kalam disebut juga dengan ilmu al-mantiq, yang diambil dari para ahli filsafat. Dan disebutkan, atau kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, para ahli filsafat dari negara Yunani, atau yang dikenal dengan filsafat Yunani kuno, yang murni bersumber dari akal dan menyelisihi dalil. Lihada ja'ani syafi'iyu ani syafi'iyi rahimahullah annahu qala hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jaridi wal ni'al wa yutafu bihim fil asyair wal qabail wa yuqalu hadha jaza'u man taraka al kitab was sunnah wa aqbala ala ilmi al kalam wa aqbala ala al kalam. Oleh karena ini maka Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana tadi kita sebutkan, beliau salah satu dari al a'immah al arba'ah, beliau mengatakan hukmi fi ahli al-kalam, hukum yang aku berikan, hukum atau iqab yang selayaknya diberikan oleh suatu negara, suatu negeri penguasa tentang ahlul kalam yang mereka mempelajari ilmu kalam adalah an yudrabu bil jaridi wan ni'al, dipukuli dengan pelepah-pelepah kurma dan sandal-sandal kaum muslimin. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, sembari diarak keliling kampung. Ada orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik, filsafat yang penuh dengan kekufuran. Nah, ini diarak dalam keadaan terbelenggu, diikat, diarak keliling kampung sembari dipukuli dengan sendal mereka, dengan pelepah-pelepah kurma. Dan dikatakan hadza jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnah, inilah balasan yang setimpal bagi mereka-mereka yang meninggalkan al-kitab was sunnah, yang berpaling dari mempelajari ilmu al-kitabi was sunnah, wa aqbala 'ala al-kalam, dan justru mempelajari ilmu kalam. Ini hukum yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan tentu yang menerapkannya itu atas izin dari waliul amr. Bukan setiap komunitas, setiap lorong, setiap gang melakukan ini masing-masing, tidak. Tetapi hukum itu kembali kepada waliul amr. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.